A la mate. Estilo por patagar. Bosan teh, bosan, kita Saja Nanak mata ngãi đi. Bisa maju wong ayo latihan joget ini. Ayo nok Putri Raisa Adita Putri. Cuma balik lain Mbak Rimba kita. Semangku, bulan ini lompat jatuh. saudara hadir yang berbahagia tak terasa untuk Paling gerabah. seke dada tiba banyu mata nyawang sampean wani bagi cinta negani sampean nyiksa perasaan remuk hati hancur bonus, Allah, bonus, bonus, bonus, satu oh, lagi bonus. Sengaja pisiran bakal tersiap benar badan sing tegang wis ikhlas digawe lara. cerita langka curiga setitik kita belinyangka semene sabare orang keterima bae kurang apane semene kita emane. Ibu tari goyang tipis-tipis inces sengadep pisiran bakal teksia tenang badan sing wis tegawa wis ikhlas digawe tara untuk bersama ini. Ayo. Nak Kristi. Alan Abang. Sing percaya nih kakang doayu. Percaya nih apa man? Naja nak ebong wadon ayu. Naja nak ebong coba don sing lampi nih abang. Ningatin nih kakang mat cuma nak pederis hilang kebong wadon dia. Obat baik. Aja bolong. Aja bohong. Beli bakal bohongan doayu. Rizky Loper sing tadi saksi KBS sing lagi nonton. Iya tuh. Ya iya nih man. Rongokaken. Kasih. Ah orang mah kutuk nempel-nempel pake nanti. Kasang beli bakal bohong. Kadang gawe kelingan, iya. Tapi kadang wong demen beneran iki. Langsung kita beli sih ya. Sing arane wong demen iku padha karo memangan. Kebak habis mangan warek. Kolia kempung maning ya kangen maning. Bulane bakal lagi ketemu ku aja tukaran ya. Kedua si hasihan. Ya iya. Tobat siapa? Rizky lover bang. Bakung, Rizky lover bakung, Rizky lover bakung, Rizky lover bakung, Rizky lover bakung, aku bersama mu. Wani sumpah demi Tuhan, kula demening sampean, senajan ake rintangan, wis pasti terkerunjan. Temenan yang dani. Khawatir apa sih bener janji ini ya bener aja muning lebih baik kakak masih beli percaya khawatir beli setia pulang demen pisan kayak Nok Kristi singkatan cinta. Kakak, bulan ira bulan bimbang. Lamun rusnya ulang beda Kristi, bus bagian kakak Marian dalangnya keren. Demi cintanya kakak Nok Kristi. Ya kader kakak Maeman orang. Segala gala dituruti baik. Lamun ora sidak kawinan, aduh aja sampe kene. Wis bakin kakange sambatan maning ke papa rada. Ora pengen layur jeneng aku. Pak kemarian mah. Rizky lover KBS dimanapun kalian berada. Apa sih bener janji ini aja muning lebih baik kapan masih beli percaya khawatir beli setia pula demen pisan kayak mong pisan. Oh, Kawin.